Suryadin Tanjung sebagai Tiro, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara menolak tawaran Kirekso untuk menemaninya berdagang lada ke Muara Tembesi. Bahkan tawaran untuk jadi pengawas tanaman lada Kirekso di desa Lubuk Mentili pun ditolak oleh Batara. Hal ini membuat Kirekso kecewa. Namun yang lebih kecewa lagi adalah anak Kirekso bernama Gandini. Karena gadis itu berharap Batara mau menerima tawaran ayahnya. Dengan demikian, Batara akan semakin dekat setiap hari dengan dia. Sementara itu pula, tiba-tiba Wulandari hilang dari rumahnya pada malam hari, sehingga Batara menjadi sangat cemas. Wulandari, seluruh desa, ayo, siapa bilang? Apa yang lihat? Ya cari aja. Kamu tahu kemana Wulandari pergi, Mandita? Tidak tahu, Batara. Aku semalaman di tempat judi dadu. Hei, kamu kan orang tua Wulandari. Masa kamu tidak tahu kemana Wulandari pergi? Betul, Kisabra. Saya tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Kalau Wulandari tidak ketemu, maka seluruh harta benda kalian akan aku sita. Kenapa harus disita, Ki? Kan pemberian Kisabrang tidak ada yang dibawanya. Kalau Kisabrang mau, ambillah. Ambillah barang pemberian Kisabrang ini kembali. Ambillah. Aku bukan rugi harta, tahu. Tapi aku merasa dipermainkan oleh Wulandari. Minta darah itu benar-benar sebenarnya. Sayang aku harus menanti. Begitu pesan guruku. Kalau tidak, sekarang pun aku hadapi laki-laki licik itu. Apakah Wulandari akan diambil istri? Ya, aku tidak tahu itu. Batara, mau kemana kamu? Mencari adikmu. Kamu tahu kemana Wulandari? Tidak tahu. Mandita tidak punya tanggung jawab sama sekali. Eh, Suni, mana suamimu? Pergi mencari Wulandari. Maaf, Nek. Apakah Nenek seorang pengembara? Dari mana kamu tahu kalau aku seorang pengembara? Padahal aku tidak membawa punteran pakaian di pundakku. Saya melihat dari kaki Nenek. Kenapa dengan kakiku? Kaki Nenek adalah kaki orang-orang yang biasa berjalan jauh. Kuat dan kokoh. Pandai kau mengira-ngira. Walau mungkin belum semuanya benar. Apa yang akan kau tanyakan padaku? Nenek tahu saya akan bertanya? Tahu. Karena mulutmu komat kamit mau bertanya. Dia menyindir aku. Cepatlah. Apa yang akan kau tanyakan sebelum hari menjadi sore? Apakah Nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Ya, Nek. Kuning kulitnya, lalu mancung hidungnya. Ya, Nek. Cantik orang. Iya, Nek. Wah, kalau gadis seperti itu, banyak aku jumpai di tengah jalan. Tapi dia... Ada tai lalat di bibirnya yang kau maksud? Hebat perempuan tua ini. Dia tahu apa yang akan aku katakan. Betul, kan? Betul, Nek. Kalau begitu, dia berjalan ke arah sana. Jadi Nenek bertemu dengan dia? Iya. Kira-kira tengah hari tadi, dia berjalan ke arah Bukit Perinduan. Wajahnya kusut, mungkin dia sedang sedih. Bukit Perinduan? Kenapa kau cemas? Adikmu kah dia? Bukan, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Iya, Nek. Terima kasih. Bukit Perinduan jauh. kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Ah, Nek. Ah. Kemana perempuan tua itu? Ah, hilang dia. Ah, banyak hal-hal yang aneh yang aku jumpai sejak aku turun dari pertapaan Kimoja. Sore berganti dengan malam, malam pun berganti dengan pagi. Bahkan tanpa terasa, sudah hampir satu bulan Batara berjalan. Bukit Perinduan sudah tinggal setengah hari perjalanan, namun Wulandari belum juga dia jumpai. Ketika hari sedang tengah hari, ketika matahari sedang berada persis di puncak pohon kedoya, Batara sudah menapak di lereng Bukit Perinduan. Dia berjalan sambil melihat berkeliling, namun yang tampak hanya hutan belantara. Hutan yang belum pernah dijamah oleh tangan manusia. Tapi tiba-tiba, darah Batara bagai berhenti mengalir. Jantungnya bagai berhenti berdetak. Karena di atas bukit itu, tampak sosok tubuh Wulandari sedang berdiri. Gadis itu memandang jauh ke seberang sana. Sedangkan kainnya tersibak dipermainkan oleh angin gunung. Tampak betis Wulandari putih berisi, sehingga Batara cepat memalingkan mukanya. Eh, Jengarti, Jengsri, tahu nggak? Jengtuti. Jengtuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jengtuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jengtuti-Jengtuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jengnati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Wulandari. Oh, Kang Batara. Wulan, sudah hampir satu bulan lebih saya menyusulmu. Baru hari ini saya menemuimu. Saya sudah satu hari menunggu Kang Batara di sini. Baru hari ini Kang Batara datang. Saya hampir putus asa, Kang. Menunggu saya? Iya, kan Kang Batara berpesan agar menunggu Kang Batara di Bukit Perinduan ini. Saya berpesan begitu? Iya. Ketika saya sedang duduk sore hari di depan rumah, seorang perempuan tua datang menyampaikan pesan Kang Batara agar saya menunggu Kang Batara di Bukit Perinduan ini. Oh. Pasti perempuan tua yang aku jumpai itu. Kamu percaya pada pesan perempuan tua itu? Iya, itu sebabnya saya kemari. Betul kan? Kang Batara pergi meninggalkan desa Lubuk Mentilin ini. Hanya saya tidak berani bicara. Tidak berani menyampaikan perasaan hati saya. Saya takut ditolak. Saya takut kecewa. Perasaan kita sebenarnya sama. Saya juga takut kecewa. Sehingga selama ini saya mencoba menahan rindu. Kang Batara betul-betul mencintai saya? Apakah perlu saya ulangi dua kali? Katakanlah Kang Batara, saya ingin mendengarnya sekali lagi. Wulandari, saya mencintaimu, Wulan. Saya mencintaimu seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya berjanji, Wulan, bahwa saya tidak akan menyakiti cinta kita. Saya berjanji di Bukit Perinduan ini. Saya juga mencintai Kang Batara. Dan saya berjanji di puncak Bukit Perinduan ini bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Walau 1000 tombak menghujam dada ini, walau 1000 dera datang menerpa saya. Lihat, Kang Batara, angin seolah-olah berhenti berhembus. Burung-burung berhenti bernyanyi. Mereka mendengarkan janji kita janji di Bukit Perinduan. Bulan. Iya, Kak. Hari sudah sore, Bulan. Sebentar lagi matahari akan hilang di balik bukit ini. Mari kita tinggalkan tempat ini sebelum kita kemalaman. Kita kembali ke Lubuk Pentilin. Iya. Kamu takut? Ah, tidak. Karena sudah ada Kang Batara yang akan melindungi saya. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Kini kedua remaja itu menuruni Bukit Perinduan Kayu Embun. Bukit tempat mereka mengucapkan janji percintaan. Keduanya turun menuju desa mereka. Walau desa itu jauh letaknya, tapi tidak terbayang keletihan di wajah keduanya. Batara menggenggam tangan kekasihnya erat-erat, sementara keringat menetes satu-satu dari dahi Wulandari. Keringat keletihan. Namun senyum tampak merebak di bibir Wulandari, senyum kebahagiaan. Setelah 2 bulan sejak hilangnya Wulandari, gadis itu memasuki desa Lubuk Mentilin pada malam hari. Batara berjalan di samping Wulandari. Mata pemuda itu mengamati sekeliling desa yang tampak sepi. Lalu tidak lama kemudian, kedua remaja itu sudah memasuki halaman rumah Wulandari. Atmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya, jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Siapa? Wulan, Mak. Saja kamu. Siapa yang berdiri di belakang kamu itu? Kang Batara, Mak. Ayo masuk, masuk. Bapak mana, Mak? Itu. Bapakmu sedang sakit karena memikirkanmu. Wulan. Bapak, maafkan Wulan. Kemana saja kamu, Wulan? Sudah berkeliling Bapak mencarimu. Bahkan Batara cucu Kisena itu ikut mencarimu. Sampai sekarang dia belum kembali. Wulan datang diantarkan Batara. Di mana dia? Saya di sini, Pak. Oh, Batara, terima kasih. Anakku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, Pak Diro. Karena Wulandari sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Wulan, andai saja kamu punya kakak seperti Batara, kamu akan bahagia. Kamu akan dilindunginya. Sayang, kakakmu Mandita tidak seperti dia. Tidak pernah mau tahu kesusahan keluarga. Wulan, kamu kemana? Kisabrang sudah berkali-kali datang kemari. Sudah berkali-kali akan menyita tanah kita. Mak, Wulan tidak suka mendengar nama itu lagi. Wulan tidak... Suni, Suni, ada apa lagi yang kau ributkan? Yang penting anak kita sudah kembali, Suni. Sudahlah, jangan ribut lagi. Malu kita pada tetangga. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong, biar udah punya anak dua,